Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qadafillahi rahiman rahimakumullah. Kalau kita sarikan ada beberapa masalah yang sudah kita dapatkan dalam hayah ini. Yang pertama kita dapatkan penjelasan Al-Hafidz rahimahullah Abu Bakar Ibn Abi Daud rahimahullahu taala tentang sababun min asbab al-falah. Sebab dia sebab utama mendapatkan kesuksesan dalam hidup, yaitu at-tamassuk bihablillah wattiba'ul huda wa tarkul bid'ah. Tamassak bihablillahi wattabi'ul huda wala taku bin'iyan la'allaka tuflihu. Masalah kedua, faedah yang kedua kita dapatkan dari beliau rahimahullahu taala, sabab min asbab an-najah wa nail atau husul ribah. Sebab yang tersebab utama mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah dan mendapatkan keberuntungan masuk surga dan kekal di surga, yaitu dengan al-akhdhu bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadin bi kitabillahi wa sunanillati atas an rasulillahi tanju wa tarbahu. Masalah yang terakhir yang kita bahas terkait dengan masalah aqidah min aqidah di sunnah wa jamaah aslun azim min usul ahli sunnah wa jamaah, yaitu al-i'tiqad bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Dan beliau rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan akan tiga firqah sesat terkait dengan masalah ini. Mu'tazilah yang menyatakan bid'ah khalqul Quran, al-waqifah mereka-mereka yang tawakuf tidak mau lantang menyuarakan akidah sunnah bahwasanya Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Mereka hanya sebatas menyatakan kalamullah dan tidak mau mengucapkan bukan makhluk. Dan yang ketiga dari firqah yang bisa isyarat beliau adalah al-lafziyah yang menyuarakan bid'ah menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Kemudian beliau rahimah ini beliau sebutkan dalam bait-baitnya, iya. Kata beliau rahimahullah, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika dana atqiyau wa absahu wa la taqu fil qur'ani bil waqti qaila kama qalat ba'un li jahmin wasjahu wa la taqul al qur'anu khalqu qira'atihi fa inna kalamullah bil lafzi yutah. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan satu aqidah juga di antara aqidah ahli sunnah, aslun min usul ahli sunnah, yang membedakan dari selain mereka dengan ahlu ahwal bid'ah, yaitu al-i'tiqad keyakinan bi annal mu'minin yarawna Allah fil akhirah, bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di akhirat nanti. Qala Abu Bakar Al-Hafidz Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah, kata beliau, waqul ya tajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan katakanlah olehmu ya tajallallah lil khalqi, Allah akan menampakkan dirinya kepada makhluk jahratan dengan terang, dengan jelas nampak. Kamal badru sebagaimana bulan purnama, la yakhfa tidak akan tersamar, nampak jelas sebagaimana mereka melihat bulan purnama. Wa rabbuka awdahu, bahkan Rabbmu itu lebih jelas akan terlihat. Berkata Syekh Abdullah bin Salafiq hafizahullahu ta'ala, kata beliau, ta'liq wa fi hadzal baiti, dalam bait ini itsbatu aqidati ahli sunnah wal jamaah, menetapkan satu aqidah ahli sunnah wal jamaah, li ru'yatil mu'minin li rabbihim, yaitu aqidah yang kita yakini kaum mukminin akan melihat Rabb mereka, ru'ya ainin, dengan mata kepala mereka, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya, wajah-wajah mereka bersinar-sinar karena mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ru'ya ain, dengan mata wajah mereka, dengan mata kepala mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bersimbat dengan satu ayat dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma'idhin la mahjubun. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika mereka orang-orang kafir mahjub, ketika orang kafir mahjub terhalang untuk melihat Allah, maka ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa bi hadzal bait itsbatu aqidati ahli sunnah wal jamaah li ru'yatil mu'minin li rabbihim ru'ya ainin kama dallat 'alal adillatu, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil min al-Qur'an, dalam Al-Qur'an, wa sunnah, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dalam Qur'an tadi contohnya, di antaranya wujuhu yawmaidhin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kalla innahum an rabbihim yawmaidhin la mahjubun. Nah, dan di antara yang juga disebutkan para ulama kita adalah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Mereka orang berbuat ihsan akan mendapatkan husna surga, wa ziyadah, dan tambahan, yakni melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sunnah hadis, di antara yang adalah hadis yang masyhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna al-qamar laylatul badr, sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama, la tadhamuna fiha, kalian melihat dalam keadaan tidak bersang-desakan. Itu akidah sunnah wal jamaah. Kemudian beliau menjelaskan makna dari bait yang ada. Kata beliau, waqul ayyuhal athari salafi, katakanlah wahai seorang athari yang mengikut athar, wahai seorang salafi, yatajallallahu lil khalqi, Allah akan menampakkan dirinya kepada makhluk. Wayukshafu lahumul hijab, akan disingkap, dibuka bagi mereka hijab. Fayanduruna ilallah, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhiruna lahu sujjada, dan mereka pun tersungkur sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sering kita sebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah Al-Kafiyah Syafiyah, dalam Nuniyah menyatakan bahwasanya melihat wajah Allah adalah a'zam ni'am ahli jannah, nikmat yang terbesar ahli surga adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jahratan ay yarawnahu jahratan la yudhamuna fi ru'yatihi wa la yajuzuhu man ru'yatihi syai. Jadi mereka akan melihat dengan terang, tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun yang sesuatu yang menghalangi mereka dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jahra. Qala kamal badru la yakhfa, sebagaimana bulan purnama tidak tersamar, yakni aykal badr, la yakhfa ala ahadin ibdaruhu mashaw, sebagaimana bulan purnama ia tidak tersamar atas seorang pun terang benderangnya bulan purnama, ma'asahwi, maksudnya kalau dalam keadaan cerah. Qala wa rabbuka adhahu ay adhhar wa abyan min al-badr. Iya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih nampak, lebih jelas. Iya, mereka melihat Allah dengan lebih jelas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, kalianna al-badra min mahlukati, karena bulan adalah termasuk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu diingat ada beliau rahimahullahu ta'ala, wa tashbihu huna liru'yati liru'yah, yang diserupakan dalam masalah ini, dalam bait syair ini, dan juga dalam hadis, innakum satarun rabbakum kama tarawna al-qamar datal badr adalah cara melihatnya kita. Melihat yang mukminin kepada Allah itu seperti bagaimana ya melihat bulan di dunia. Yang diserupakan adalah cara melihatnya, keadaan dalam melihatnya. Wal makna tarawna rabbakum ru'yatan yatarah mahasyak wa tantafi mahal miryah karu'yatikum al-qamar la tertabun wa la tamtarun. Jadi kalian melihat Allah sehingga hilang keraguan. Ya, sebagaimana kalian melihat bulan di dunia, tidak ada yang meragukan yang dia adalah bulan. Tidak ada lagi perdebatan yang dia adalah bulan. Demikian juga ketika kalian ya melihat Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu ru'yatahu fil jannah. Tafadhal barakallahu fikum.